siapapun manusia yang mendengar aku telah diutus ke bumi, entah dia itu Yahudi atau Nasrani, sumbar yuhmin billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan risalahku, alias tidak mau masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut akan menjadi penghuninya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk berislam. Bunuh berapa masuklah Islam secara sempurna. Ini dalil bahwasanya Nabi Rasul itu kepada seluruh manusia. Kalau dalil bahwasanya Nabi itu diutus juga kepada jin atau setan, dalilnya Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Surat apa? Al-Furqan ayat berapa? Ada yang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzal al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Qur'an. Apa Qur'an? Al-Qur'an. Yang telah menurunkan Qur'an atau Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil-'alamin nadhira. Agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kepada siapa? Seluruh alam maksudnya apa? Maksudnya manusia dan jin. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya seluruh alam itu adalah kepada manusia dan jin. Makanya jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Dan banyak hadis atau Al-Quran ayat Al-Quran yang bercerita bahwa jin juga ternyata didakwai oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat dia itu tidak lain mungkin baru melihat betulnya sudah lari ya. Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada jin sampai para sahabat suatu ketika di malam hari mereka kebingungan di mana Nabi Muhammad SAW, cari kemana-mana tidak ketemu. Mereka sudah takut was-was jangan-jangan Nabi Muhammad SAW mati terbunuh dan sebagainya. Tahu-tahu ketika mereka sudah mencari mana-mana ketemu, tahu-tahu Nabi Muhammad SAW datang. Mana mau nanti saya belum mendakwai para jin, saya belum jawab para jin. Kemudian para sahabat melihat ternyata di situ banyak sisa-sisa api-api, kan? Tempat jin pada duduk itu kelihatan ada apa ya? Ada api-api. Kalau kita duduk kelihatan apa? Tidak kelihatan apa-apa. Para jin, dan silakan baca surat jin, dan surat jin. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat pertama sampai seterusnya, qul ya ayyuhan nas sami'na qawlan min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepada bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an dan mereka mengatakan ini sangat menakjubkan, ini sangat menakjubkan. Ya di dalam musyri ba'alan Nabi Muhammad ini akan mengantarkan kepada kebenaran dan kami beriman dengan Tuhan. Apa semuanya jin beriman? Tidak. Dalam ayat lain pasti dalam surat jin juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Ada di antara kami yang soleh, ada juga sebaliknya. Apa sebaliknya soleh? Orang soleh, ada yang soleh, ada yang tidak. Sanggup pun tak orang yang tak tidak. Dan kami itu jalannya berbeza. Ayat manusia sama kan? Manusia ada yang iman, ada yang tidak. Ada yang Islam, ada yang kafir. Sama juga jin juga seperti itu.

Nabi bukan sedang apa? Sombong. Tapi Nabi ingin menjelaskan istimewa dunia. Bahwasanya nanti pada hari kiamat, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia seluruhnya mati dan seluruhnya roh, kemudian Allah menghendaki mereka bangkit yang pertama kali bangkit dari kuburnya adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, wa a'tani wa al-'abdi wa al-bashar, dan pada hari kiamat nanti akulah yang akan membawa panji pujian. Dan kamu katakan ini bukan karena sombong. Seluruh Nabi semua nanti akan berada di belakang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan 124,000 Nabi semuanya berada di bawah panjinya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ana sayyidun nas yawmal qiyamah wa fakhr, dan aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat, dan aku katakan ini bukan karena sombong. Wa ana awwalu man yadkhulu jannata yawmal qiyamah wa fakhr, dan aku adalah manusia yang pertama kali masuk surga, dan aku katakan ini bukan karena amalan. Kemudian Nabi bercerita bagaimana prosesnya beliau masuk surga pertama. Kata beliau, wa inni aatiba al-jannati fa a'khudhu bi halqatiha. Aku berjalan menuju ke pintu surga. Sesampai di depan pintu surga, aku pegang apanya? Gagangnya pintu surga. Bentuknya bulat. Gagangnya pintu surga. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang gagang pintu surga tersebut, para malaikat penjaga surga bertanya, mana? Siapa ini? Siapa ini? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana Muhammad. Aku adalah siapa? Kemudian kata para malaikat, Umirna alla naftah bab al-jannah, alla naftah bab al-jannah min nabiyyi. Kata para malaikat, kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kecuali seandainya engkau Muhammad yang memerintahkan untuk membukanya. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Muhammad sama siapa? Bukan. Bukan Muhammad siapa? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Taimo misalnya. Bukan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW. Maka dimulakan aku bersyukur. Maka aku bersyukur. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan berbicara ke keistimewaan yang diberikan untuk Nabi SAW dan para nabi lainnya. Enaknya pakai diagramnya. Enaknya kalau mau tulis pakai apa? Pakai diagram, jadi mudah. Dan ini keistimewaan jenis keberapa? Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para nabi lainnya. Banyak contohnya, salah satunya tubuh para nabi tidak akan hancur. Walaupun mereka sudah meninggal di kuburan dan dikubur selama sampai hari kiamat tidak akan hancur. Berarti Nabi Adam sudah berapa tahun? Tidak tahu. Kapan Nabi Adam lahir? Kapan meninggal? Tidak tahu. Jadi mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang, kalau ketemu kuburannya, itu tubuhnya masih utuh. Dan jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, sekarang jasad masih utuh. Sampai hari kiamat pun masih utuh. Ya, siapa yang sampai berjasadnya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi semuanya. Terusan, apa cuma para nabi? Iya. Bagaimana dengan katanya ada kuburannya Kiai Safa yang dibedah kemudian ternyata masih utuh. Melihat fenomena seperti ini, kita jawabannya satu. Pertama perlu dicek dan diricek apakah beritanya benar atau tidak. Kadang-kadang berita tidak kata A sampai ke sini apa? B. Sampai Jawa Timur, sampai Irian Jaya, dan itu pertama harus dicek dan dicek. Yang kedua, kalau benar-benar memang ada seperti kejadiannya para syuhada Uhud, para syuhada Uhud ketika mereka dikumpulkan di komplek Gunung Uhud beberapa tahun kemudian, diceritakan hujan turun deras sampai akhirnya banjir, kemudian tanahnya terbawa, tersingkaplah tubuh para ibunda dan masih utuh. Dan itu kejadian disebut oleh para dasar dari ini kejadiannya apa? Bagaimana dengan hal ini? Jawabannya mungkin saja Allah berkehendak untuk menjadikan tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah, tapi tidak ada jaminan akan seperti itu selamanya. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa mereka akan seperti itu selamanya. Yang kita katakan adalah yang selamanya. Dan itu dikatakan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan riwayat sahih dari Imam Al-Hakim bin Huzaimah dan Ibnu Hibban, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling istimewa di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akhbiru alayya min as-salati fihi, maka perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW pada hari Jumat. Ya, perbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudun 'alayya, karena salawat yang kalian baca wahai para umatku akan dilaporkan kepadaku. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sekarang kalau kita bersolawat di sini, itu akan dilaporkan oleh malaikat yang memang Allah tugaskan untuk melaporkan solawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana? Di Madinah. Jadi kalau ada orang yang tidak perlu kirim salam, kirim solawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita solawat di sini pun sampai. Para sahabat bertanya, Rasulullah qad alimkan. Wahai Rasul, bagaimana mungkin salawat kami dilaporkan kepadamu pada saat itu tubuh kamu sudah hancur? Tubuh kamu sudah hancur, wahai Rasul. Bagaimana mungkin dilaporkan salawat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berkata, "Innallaha azza wa jalla." Sesungguhnya Allah azza wa jalla haram yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada jadinya dari Al-Quran.